Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala mu'jizatul Qur'ani. Mu'jizat rupa Al-Qur'an. Sesungguhnya mukjizat Nabi kita yang paling hebat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Qur'anul Azim. Karena setiap nabi mukjizatnya itu sesuai dengan kondisi kaumnya. Oleh karena itu ketika ilmu sihir itu tersebar di kaum Fir'aun, maka mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa berubah seperti apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Akan tapi tongkat ini bisa melahap apa yang dibuat oleh tukang sihir. Tukang sihir bisa membuat tali dan tongkat mereka seakan-akan ular. Demikian pula tongkat Nabi Musa seakan-akan ular, dan bahkan ular beneran. Oleh karena itu tongkat Nabi Musa tersebut yang berubah jadi ular bisa melahap masona'u, apa yang dibuat oleh para tukang-tukang sihir. Bisa melahap tali dan tongkatnya para tukang sihir Fir'aun, dan benar-benar dilahap, benar-benar dimakan. Sehingga hal ini bukan hanya sihir, namun kenyataan. Fahtaru, maka mereka pun bingung, para tukang sihir ini pun bingung. Kalau salah ada titiknya aja dah, maknanya beda. Kalau fahtaru, ini memilih. Fahtaru, lalu mereka pun bingung dan mereka pun kaget. Dan mereka pun sadar bahasanya apa yang dibawa oleh Musa adalah sebuah kebenaran dan bukanlah ilmu sihir. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Maka para tukang-tukang sihir tersebut bersujud dan mereka mengatakan, amanna, kami beriman dengan Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Walam yaqa dzalika bi ainihi, dan mukjizat dalam bentuk semacam ini tidaklah ada bi aini, dengan mukjizat yang sama semacam ini, untuk selain Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat dalam bentuk ular semacam ini tidak ada yang satupun nabi yang sama persis yang mengalami dan memiliki mukjizat sebagaimana mukjizatnya Musa. Dan dikarenakan di zaman yang di zaman tersebut Nabi Isa alaihissalam hidup, tersebar di zaman itu ilmu kedokteran, maka mukjizat Al-Masih Isa putra Maryam adalah sebuah mukjizat yang membuat bingung para dokter, yaitu mukjizat berupa menghidupkan orang yang sudah mati, mukjizat berupa Ibra menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang punya penyakit belang, yang ini semua adalah termasuk penyakit yang akut dan penyakit yang jelek. Demikian pula Nabi Isa bisa membuat dari tanah satu patung seperti bentuk burung, lalu beliau meniupkan angin dari mulutnya ke patung ini, fakana tayran, maka patung burung yang terbuat dari tanah tersebut tiba-tiba bisa jadi terbang biiznillah dengan izin Allah. Fatosat ukul atibah, maka akal para dokter dan para pakar kesehatan di zaman itu pun akhirnya kemudian ringan. Fatosat artinya ringan, akan tapi ya maksudnya di sini bingung, tak bisa mikir. Akhirnya mereka pun tunduk. Bahasanya hal tersebut adalah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dikarenakan orang-orang Arab adalah orang-orang yang fasih berbahasa dan orang-orang yang memiliki balaghah, keindahan dalam berbahasa, dan mereka adalah fursan, mereka adalah jago-jago dalam berbicara dan dalam berorasi atau ceramah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Yang tentang Al-Qur'an, Allah berfirman, la ya'til batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan yang bisa memasuki Al-Qur'an dari arah depan, tidak pula dari arah belakang. Tanzilu min hakimin hamid. Dan Al-Qur'an adalah ya, satu wahyu yang diturunkan dari sisi Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran ini mujizat yang lain daripada yang lain, karena mujizat semua para nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah mujizat-mujizat yang indrawi, yang bisa dilihat dengan indra, sehingga cuma terbatas cuma bisa disaksikan dan dilihat di zaman itu, tidak ada yang tersisa. Mujizat Nabi Musa tidak ada yang tersisa, ya, tidak ada yang bisa disaksikan di zaman sekarang. Demikian juga Nabi Isa dan para nabi-nabi sebelumnya. Satu-satunya mujizat yang kekal, ya, yang abadi adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yal mu'jizatul baqiyah, maka mukjizat berupa Al-Qur'an adalah mukjizat yang baqa, yang abadi, yang kekal, alamarul usur, sepanjang zaman. Dan telah pernah kita bahas dalam pertemuan yang lewat bahasanya hakim, untuk nama hakim untuk Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua atau tiga makna. Yang pertama adalah hakim dalam artian Allah itu adalah hakim, Allah lah yang memutuskan hukum, Allah lah yang menetapkan hukum, baik hukum kauni yaitu takdir, ataupun hukum syar'i yaitu halal dan haram, ataupun hukum jazai, hukum di akhirat. Demikian pula makna lain dari Al-Hakim yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala adalah Dzul Hikmah, adalah zat yang memiliki hikmah, yang meletakkan atau melakukan, tidak melakukan satu hal kecuali yang manfaat, dan tidak melakukan satu hal kecuali di hal tersebut telah diletakkan pada tempat yang tepat. Demikian juga sebagian ulama menambahkan makna yang ketiga untuk hakim, bahasanya Allah adalah muhkim, Allah adalah zat yang teliti, cermat, ya, sehingga tidak ada yang cacat ketika dia mencipta, maka tidak ada yang cacat dalam ciptaannya. Ketika dia Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat, maka ada syariat yang demikian bagus, yang sempurna, yang tidak mengandung cacat sedikit. Demikian pula hamid. Hamid itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah mahmud, artinya zat yang dipuji, dipuji oleh makhluknya. Dan Allah dipuji karena dua hal, dipuji karena nikmatnya yang tak terhitung, yang berlimpah, tak terhitung, dan dipuji karena sifat-sifat yang luhur dan mulia. Dan makna yang kedua adalah hamid, maknanya adalah hamid. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memuji hamba-hambanya yang berhak dan layak serta pantas untuk dipuji. Dan Al-Quran itu adalah tanzil satu yang diturunkan min hakim, ya, dari sisi zat yang maha bijaksana. Kata-kata dari sisi zat yang maha bijaksana ini jadikan dalil Ahlus Sunnah untuk mengatakan bahasanya Al-Quran adalah firman Allah. Maka makna dari sisi zat yang maha bijaksana artinya Allah lah yang memfirmankannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih mukjizat ini yang merupakan mukjizat yang mencengangkan akal. Allah pilih sebagai penutup kerasulan. Allah pilih mukjizat ini sebagai mukjizat sebagai rasul yang terakhir. Yang kerasulan rasul terakhir ini bersifat umum untuk semua manusia seluruhnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia sepanjang zaman. Oleh karena itu maka Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang bisa ditelaah, yang bisa dibaca dan bisa dipahami oleh berbagai generasi di semua zaman dan bisa mereka baca. Maka orang-orang yang mentelaah dan membacanya pun menyadari bahasanya Al-Quran tersebut adalah firman Allah yang sebenarnya, benar-benar firman Allah dan bukan ucapan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menantang jin dan manusia dalam tiga tahap tantangan. Yang pertama, ayat subi mitlih, dalam mereka datangkan Al-Quran, ya, sebuah kitab semisal Al-Quran, jumlah ayatnya, jumlah suratnya, keindahan bahasanya dan sebagainya. Kemudian setelah itu tantangan Allah turunkan, dengan Allah tantang supaya manusia mendatangkan 10 surat saja, 10 surat saja, tidak usah sampai beratus-ratus surat, 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Setelah itu tantangan Allah turunkan lagi, tantang supaya manusia mendatangkan bisuratin, satu buah surat saja, 3 ayat saja, karena satu surat paling sedikit ya, 3 ayat, yaitu surat Al-Kausar. Tantang mendatangkan 1 surat 3 ayat saja, cuma 2 baris saja, namun semisal dengan Al-Quran. Maka Allah telah menantang manusia dan jin, dan Allah telah turunkan tantangan sampai yang paling ringan, yaitu cukup 1 surat saja. Akan tapi tidak ada satupun manusia dan jin yang mampu untuk memenuhi tantangan Allah sejak diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman ini dan seterusnya abadi. Tidak ada yang mampu satupun yang untuk mendatangkan satu kitab semisal Al-Qur'an ataupun semisal satu surat saja dari Al-Qur'an. Alarohmi, meskipun terdapat musuh yang demikian banyak yang memusuhi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dinil Islam, ya, di berbagai zaman sepanjang sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Ini tantangan yang terakhir. Ini tantangan yang terakhir. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu-ragu tentang wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami, apakah itu benar ataukah tidak, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah sebuah surat, satu surat saja, mimitslihi yang semisal dengan Al-Qur'an, satu surat saja, wada'u syuhada'akum, dan panggillah sekutu-sekutu kalian yang kalian jadikan sebagai sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Fa'ilam taf'alu, akan tapi jika kalian tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa melakukannya, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, maka jagalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, penghuni neraka. Ya, kalau di dunia itu bahan bakar dengan yang dibakar itu biasanya berbeda. Orang masak bahan bakarnya kayu, yang dimasak air. Masak dengan kayu, bahan bakarnya kayu atau batu bara atau gas, yang dimasak daging. Kalau di dunia bahan bakar dengan yang dibakar itu berbeda. Akan tapi di akhirat, akan tapi di neraka, bahan bakar dan yang dibakar itu sama. Itu bahan bakar dan itu juga yang dibakar. Maka manusia, orang-orang kafir yang Allah masukkan dalam neraka, mereka adalah bahan bakar api neraka dan sekaligus yang dibakar di neraka. Wal hijarah, dan bahan bakunya adalah batu. Tentang batu apa yang dimaksudkan, sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah batu tertentu, batu khusus yang memang Allah datangkan, Allah ciptakan untuk membakar para penghuni neraka, untuk sebagai bahan bakar api neraka. Namun penjelasan yang lain tentang batu yang dimaksudkan, misal kitab sejala lain, maknanya adalah patung berhala atau sesembahan yang dibuat oleh orang-orang kafir dan disembah-sembah. Maka batu-batu yang disembah oleh orang-orang kafir itu akan Allah masukkan dalam neraka. Dengan tujuan untuk mencela mereka, ini loh yang kalian sembah, yang kalian kira bisa menolong dan memberi manfaat, nyatanya gak bisa apa-apa, menolong diri mereka saja gak bisa, menolong dirinya sendiri saja gak bisa, gimana menolong kalian. Demikian juga untuk dimasukkannya patung atau batu-batu yang disembah oleh orang-orang kafir ke dalam neraka, tujuannya adalah untuk membuat jengkel mereka, membuat jengkel orang-orang kafir, karena orang yang menyembah sesembahan tentu dia akan memuliakannya dan tentu dia sangat-sangat tersinggung jika sesembahannya dilecehkan. Oh, itu til kafirin, yang neraka itu telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Ayat ini dalil bahasanya neraka saat ini sudah ada, karena Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau. Wa'idatil kafirin, neraka itu telah disiapkan, telah ada dan telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Maka kita ahlu sunnah berkeyakinan bahwasanya surga dan neraka itu saat ini sudah ada. Dan di antara dalil ahlu sunnah adalah ayat ini. Tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka baru tercipta setelah kiamat tiba. Dan tantangan ini masih tetap berlangsung. Meskipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, tantangan masih dibuka. Ila qiyamisa, tantangan ini tetap dibuka sampai kiamat terjadi. Bagaimana firman Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Maka jika mereka tidak bisa melakukannya dan mereka tidak akan bisa melakukannya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tur ayat yang ke-33 dan 34, am yaquluna taqawwala. Apakah mereka mengatakan, am di sini istifham, am yaquluna taqawwala, apakah mereka orang-orang kafir, orang musyrik itu mengatakan taqawwala bahasa Al-Qur'an adalah buatan Muhammad. Muhammad itu takawul, takawul itu berucap dusta atas nama Allah, berucap dusta atas nama orang lain. Ya. Mereka orang kafir mengatakan takawwala Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dusta yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah padahal ucapan Muhammad. Allah katakan bal la yu'minun, bahkan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Falyatu fi haditsin mithli, jika benar apa yang mereka katakan bahasanya Nabi Muhammad itu takawul, berucap dusta atas nama Allah, mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah firman Allah padahal ucapan dan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dan Muhammad tak jauh beda, sama-sama orang Arab, sama-sama orang Mekah. Falyatu fi haditsin mithli, maka datangkanlah perkataan semisal Al-Qur'an in kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar dalam apa yang mereka katakan bahasanya Muhammad itu taqawwala, bahasanya Muhammad itu mencomot nama Allah untuk mengatakan bahasanya Al-Qur'an ini adalah firman Allah padahal susunan Muhammad sendiri. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, tantangan ini ada di Mekah. Tantangan yang ada di surat Tur ini ada di Mekah, karena surat Yunus, Hud dan Tur itu adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi Hijrah. Kemudian Allah ulangi tantangan setelah Nabi berhijrah di kota Madinah. Di kota Madinah setelah Nabi berhijrah, Allah berfirman di surat Al-Baqarah, dan Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah yang artinya turun setelah Nabi berhijrah. Jadi telah kita baca. Maka dalam surat Al-Baqarah 23 dan 24 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nara. Maka jika mereka tidak melakukannya dan mereka tidak akan pernah bisa melakukannya, maka hendaklah mereka menjaga diri mereka dari api neraka. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, jika kalian tidak melakukannya, berarti kalian telah sadar kalau Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu, hendaklah kalian takut kepada Allah ya, jika kalian mendustakannya. Maka akan menimpa kalian azab yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang mendustakan. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa melakukannya. Lan dalam bahasa Arab itu untuk nafi, untuk mengingkari, negasi atau meniadakan, namun di masa depan. Maka jelaslah bahasanya mereka, yaitu orang-orang kafir, di masa depan tidak bisa mendatangkan satu surat semisal Al-Quran, bagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi perlu diketahui bahasanya lan, makna lan itu berbeda antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah. Makna lan itu terdapat perbedaan antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah. Menurut ahlu sunnah, lan itu nafyul mustaqbal, negasi atau peniadaan atau pengingkaran di masa depan. Namun la yufidu ta'bir ilal bil qarinah, akan tapi tidak menunjukkan selamanya, kecuali mengandalkan indikasi yang menunjukkan kalau mengandung makna selamanya. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan lan itu nafsil mustaqbal, namun yatadhamman at-ta'bid. Lan itu peniadaan di masa depan, akan tapi semua lan itu maknanya adalah selamanya. Apa tujuan Mu'tazilah punya pendapat demikian? Tujuannya untuk mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di akhir. Itu gara-garanya kan Mu'tazilah punya akidah bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di surga. Nah, maka salah satu langkah trik untuk bisa punya keyakinan ini, salah satunya harus didukung dengan nahwu, yaitu mereka menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Zamakhsari dan yang lainnya, bahwasanya lan itu selamanya, mengandung makna selamanya. Sehingga ayat tentang permintaan Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Kata mereka selamanya, di dunia dan di akhirat, kita tidak akan bisa melihat. Maka akidah itu sangat berpengaruh dalam hidup seseorang. Sampai nahwu seseorang itu bisa terpengaruh karena akidah masalah ru'yatullah, Allah bisa dilihat di akhirat atau tidak, itu derivatnya sampai kepada lan yang tidak punya salah itu kena derivatnya. Nah, berkata dengan ayat ini, maka apa makna lan di sini? Makna lan di sini nafil mustaqbal, dan di sini ya tadhamman at-ta'ti. Kita katakan mengandung makna selamanya, kenapa? Karena ada qarina tentang hal ini. Dan aslinya tidak, lan itu tidak mengandung makna selamanya. Nah, kata tapi karena Al-Qur'an adalah mukjizat sepanjang zaman, maka lan di sini maknanya adalah tidak di masa depan dan itu selamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan di surat Subhan. Surat Subhan itu surat Al-Isra atau surat Bani Israel, karena surat ini dimulai dari Subhanalladzi asra. Dan surat Al-Isra atau surat Subhan atau surat Bani Israel adalah makiyah, turun sebelum Nabi Hijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan menyebutkan Isra dan Mi'raj. Dan ketika Isra dan Mi'raj terjadi, wa kana bi Makkah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di Makkah. Dengan berdasarkan nas Al-Qur'an dan berdasarkan hadis yang mutawatir. Ketika Isra Mi'raj terjadi, Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi di Makkah. Dalil kalau Isra Mi'raj terjadi Nabi di Makkah, kata sebelum Islam, nas Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Jadi salah satu ayat di surat Subhan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kula in istama'atil insu wal jin ala ayatu bimitsli hadzal Qur'an la ya'tuhu bimitsli." Katakanlah seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan satu kitab semisal Al-Qur'an ini, mereka tidak bisa mendatangkannya. Ini tantangan fase yang pertama. Itu ditantang untuk mendatangkan kitab semisal Al-Qur'an. Tadi telah disampaikan ada tiga tahap tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dan jin berkaitan dengan Al-Qur'an. Tantangan yang pertama, ya, diminta mendatangkan sebuah kitab semisal Al-Qur'an. Ini ada di surat Al-Isra ayat 88, demikian juga tadi di surat Tur ayat 33 dan 34. Walau karena ba'dum li ba'din zahira, meskipun sebagiannya itu menolong sebagian yang lain. Berdasarkan itu tantangan Allah turunkan dengan Allah minta supaya datangkan 10 surat. Setelah itu ya, didiskon lagi ya, di Madinah surat Al-Baqarah ya, Allah turunkan tantangan cukup datangkan 1 surat. Dan satu surat dalam Al-Quran itu 3 ayat paling sedikit. Kalau minta untuk datangkan 3 ayat yang semisal Al-Quran. Maka Allah perintahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan berita kepada seluruh makhluk dan menyatakan lemahnya mereka semua, dan memastikan bahasanya mereka jika semua mereka berkumpul, mereka tidak akan bisa mendatangkan sebuah kitab semisal Al-Qur'an, meskipun mereka saling tolong menolong dan saling bantu membantu untuk mewujudkan hal tersebut. Dan tantangan ini berlaku untuk semua makhluk jin dan manusia. Dan tantangan ini telah didengar oleh semua orang yang mendengar Al-Qur'an. Dan tantangan ini telah diketahui oleh al-khass wal 'am, orang yang terpelajar ataupun orang yang awam. Dan bahasa Arab al-khass itu maknanya banyak sekali. Bisa maknanya pribadi, individu, bisa juga di sini kalau al-khass wal 'am di sini maknanya terpelajar dan orang biasa. Jangan diterjemahkan orang khusus dan orang umum. Orang khusus itu apa? Nah, orang Indonesia enggak paham orang khusus dan orang umum. Apa ini orang khusus? Khusus yang mana? Maksudnya dimaksud dengan khusus itu terpelajar, orang yang terdidik, orang yang berpengetahuan. Ya, kalau sekarang yang orang makan sekolahan. Nah, maka tantangan ini telah didengar oleh semua orang yang mendengar Al-Quran dan telah diketahui oleh semua orang yang terpelajar ataupun orang awam. Dan telah diketahui oleh semua orang, meskipun demikian mereka tidak bisa ya, menentang Al-Quran dan tidak bisa mendatangkan satu surat pun semisal Al-Qur'an. Dan sejak Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini keadaannya masih seperti itu. Yaitu tidak ada satu pun yang bisa mendatangkan satu surat semisal Al-Qur'an. Padahal telah diketahui bahasanya manusia seluruhnya mereka adalah orang-orang kafir sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan setelah Nabi diutus, maka yang mengikuti Nabi cuma sedikit orang saja. Padahal orang-orang kafir adalah orang-orang yang paling semangat untuk menunjukkan tidak benarnya apa yang Nabi katakan kalau dia adalah utusan Allah. Mereka mujtahidin, mereka bersungguh-sungguh dengan semua jalan yang memungkinkan. Mereka melakukan berbagai trik dan upaya untuk menunjukkan kalau tidak benar apa yang Nabi katakan itu tidak benar. Terkadang mereka pergi menemui ahli kitab lalu bertanya kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, tentang berbagai perkara gaib yang bisa mereka tanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngetes. Untuk ngetes Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mengetes? Tentang kisah Yusuf, mereka bertanya kepada Nabi tentang tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain. Ini bahan-bahan ini didapatkan oleh orang kafir Quraisy dari orang-orang Yahudi. Mereka datang dan minta pendapatnya orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi mengatakan, kalau dia benar-benar Nabi, maka dia pasti tahu hal ini. Tanyakan pada dia, siapa itu Dzulqarnain. Tanyakan pada dia, bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Ini semua adalah hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Yang mereka dapatkan info ini yang ditanyakan itu dari orang-orang Yahudi, yang kata orang Yahudi, jika dia nanti akan dia akan bisa menjawab. Jika dia tidak bisa menjawab, maka dia cuma orang yang ngaku Nabi. Dan semuanya telah Nabi jawab. Dan telah Allah jawab. Untuk Yusuf Allah turunkan satu surat untuk menceritakan Yusuf dari awal, sejak kanak-kanak sampai dewasa, bahkan sampai tua. Untuk Ashabul Kahfi Allah turunkan banyak ayat di surat yang juga disebut Kahfi. Untuk Dzulqarnain juga Allah turunkan beberapa ayat di surat Kahfi. Maka tegak semua dan orang-orang Yahudi ini mengatakan jika dia Nabi, dia bisa menjawab. Kalau dia tidak bisa menjawabnya, maka ini adalah orang yang masuk jadi Nabi. Demikian pula orang-orang musyrik Quraisy, mereka berkumpul di berbagai perkumpulan demi perkumpulan. Artinya mengadakan rapat, mengadakan sidang berkali-kali. Supaya mereka bisa bersepakat tentang komentar yang mereka berikan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka enggak pernah sepakat. Sidang sudah dilaksanakan berkali-kali, rapat pleno berkali-kali, enggak menghasilkan kesepakatan. Yang satu usul kita katakan Muhammad itu majnun, orang gila. Enggak, saya enggak setuju. Enggak benar kalau Muhammad itu majnun. Saya maunya dia tukang sair. Yang satu, wah enggak cocok kalau tukang sair. Saya maunya dia dukun. Sidang dilakukan berkali-kali dan tidak pernah menghasilkan titik kata yang sama. Kita ngomong apa tentang Muhammad ini? Biar orang-orang Arab, suku-suku Arab itu tidak terpengaruh dengan Muhammad, kita harus satu kata. Jangan perhatikan dengan dengarkan suaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu apa? Dan dia itu apa itu enggak pernah sepakat. Padahal sudah sidang berkali-kali. Nah, masa-masa enggak mengatakan enggak benar. Akhirnya ya suara sembahnya beda-beda. Terus yang benar yang mana? Tahu, jadinya enggak benar semua. Sehingga ini malah meragukan orang-orang baru, orang-orang suku-suku Arab yang datang ke Mekah untuk berhaji atau umrah. Ini mana yang benar ini? Ada yang mengatakan ini tukang sair, ada yang mengatakan ini tukang sihir, ada yang mengatakan orang gila. Ya, orang gila itu bukan tukang sihir. Masa orang gila sekaligus tukang sihir? Salah satulah. Kalau tukang ya, enggak mungkin orang gila jadi tukang sihir, orang gila jadi dukun, enggak bisa. Apalagi orang gila jadi tukang sair. Ini orang cerdas menyair loh, masa orang gila. Maka mereka mengadakan perkumpulan demi perkumpulan supaya mereka bersepakat tentang sebuah komentar, satu kata yang akan mereka katakan fihi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak pernah sepakat. Akhirnya jadilah mereka membuat banyak permisalan, banyak komentar. Ada yang pilih komentar ini, ada yang pilih komentar itu. Maka mereka serupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal tersebut. Bima laisa bimitslihi, yaitu dengan orang yang Nabi Muhammad itu tidak semisalnya. Ditambah duhuril farti, terdapat perbedaan yang sangat-sangat nampak kalau beliau bukan seperti itu. Maka terkadang mereka mengatakan kalau Nabi kita itu majnun, orang gila. Terkadang mereka mengatakan tukang sihir, terkadang mengatakan dukun, dan terkadang mengatakan penyair. Maka mereka enggak bisa sepakat. Kata apa yang kita berikan untuk orang ini? Padahal mereka sepakat untuk tidak mengimaninya. Tapi mereka adalah orang yang enggak sepakat mengimani, namun ya kalau enggak benar kayak gitu ya enggak bisa dikatakan semacam itu. Mereka sepakat pun tidak menerima dan tidak mengimani, namun mereka masih punya sedikit objektif lah. Ini ada usul orang gila, yang lain tidak setuju. Yang ini usul orang gila, yang sebelah sana bersuara menolak. Yang sana saya bilang dukun, yang pihaknya enggak cocok. Orang gila bukan, dukun juga bukan. Saya tak punya ayah. Yang lain mengatakan enggak cocok, dia betul tukang sihir. Maka mereka sepakat untuk kafir dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita lihat ya ada rada-rada baik sedikit lah. Mereka tidak kemudian bersepakat untuk membuat sebuah dusta yang disepakati bersama. Membuat dusta yang disepakati bersama, mereka enggak mau. Dan ini berbeda dengan orang-orang kafir dan orang musuh-musuh Islam zaman ini. Mereka sama-sama musuh Islam, akan tapi musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang jahiliyah, ya mereka punya sisi apa ya, kita katakan mungkin sisi rada-rada baik lah, roto-roto. Kalau orang sekarang yang musuh Islam, mereka sepakat ini buat kedusan ini, sepakat. Disepakati meskipun sebenarnya hatinya enggak setuju. Dan kalau mereka ketika enggak setuju, mereka katakan enggak mau, menolak. Kemudian ila amsali zalika minal aqwal. Dan masih banyak perkataan atau komentar-komentar yang lain yang semisal itu, yang mereka sendiri dan yang lainnya, yaitu semua orang yang berakal yang mendengarnya mengetahui kalau itu adalah sekedar kedustaan. Maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menantang mereka untuk melawan Al-Quran, dan tantangannya dalam maratan ba'da marah, berkali-kali, dan padahal tantangan ini berarti menunjukkan tidak benarnya klaim mereka. Kalau mereka tidak memenuhi tantangan, berarti klaim mereka tidak benar. Lalu mereka bahasa ini adalah syair, ini adalah ini. Tidak benar. Maka satu hal yang maklum, bahasa seandainya mereka orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah, kafir Arab, mereka itu mampu untuk menyaingi Al-Quran, menandingi Al-Quran, tentu mereka akan melakukannya. Karena seandainya ma'awujud hadad da'i, setelah ada faktor pendorong yang sempurna yang sangat ditekankan ini, kemudian jika ditambah dengan kemampuan yang memang haslah memang ada, tentu akan terwujudlah sesuatu yang mampu dilakukan. Ya, satu hal itu akan terwujud di alam nyata jika ada faktor pendorong untuk melakukannya dan ada kemampuan untuk melakukannya. Nah, orang-orang kafir Quraisy, faktor pendorong untuk melakukan, untuk menyaingi Al-Quran itu ada. Faktor pendorongnya ada. Nah, kok tidak ada? Mereka tidak bisa mendatangkan satu kitab semisal Al-Quran atau satu surat semisal Al-Quran. Ini menunjukkan kalau mereka tidak punya kemampuan. Dan demikianlah yang kita katakan untuk semua penduduk bumi. Maka penjelasan ini menunjukkan sebuah keyakinan yang sangat-sangat jelas bagi setiap orang, bahasanya seluruh penduduk bumi itu tidak mampu untuk mendatangkan satu kitab semisal Al-Quran, baik mereka melakukan daya upaya ataupun mereka tidak melakukan daya upaya. Maka mujizat semacam ini, mujizat Al-Quran semacam ini, itu lebih dahsyat daripada ayat, daripada mujizat yang berulang-ulang jenisnya. Ka'iyya il-mauta, semacam menghidupkan orang yang sudah mati. Karena mujizat ini tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Maka mujizat Al-Quran berupa tantangan untuk agar orang itu, orang kafir itu mendatangkan satu kitab semisal Al-Quran. Ini mujizat semacam ini lebih hebat daripada mujizat menghidupkan orang yang sudah mati. Karena mujizat Al-Quran dalam arti yang diminta untuk membuat sebuah kitab, orang kafir diminta untuk membuat sebuah kitab yang semisal Al-Quran, ini belum pernah ada kejadian mukjizat dalam bentuk semacam ini untuk para nabi-nabi yang lewat. Untuk para nabi-nabi yang lewat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada mukjizat dalam bentuk semacam ini, tantangan untuk membuat sebuah kitab suci. Tantangan untuk membuat sebuah kitab suci yang ditujukan pada orang-orang kafir dan mereka tidak bisa melakukannya. Ini belum ada, belum pernah ada nabi-nabi yang mukjizatnya seperti itu. Berbeda dengan mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati, maka mukjizat ini berulang-ulang. Ini mukjizat ini tidak hanya pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi sebelumnya juga telah ada hal yang semisal atau sejenis. Siapa? Yang mukjizatnya atau kemampuan luar biasanya sejenis dengan Nabi Isa dalam masalah menghidupkan yang sudah mati. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa dengan Al-Baqarah, dengan kasus penyembelihan sapi. Karena ada Bani Israel yang mati dan tidak diketahui siapa pembunuhnya dan menimbulkan pertikaian, maka singkat cerita Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah supaya Bani Israel itu menyembelih sapi, dan salah satu bagian dari sapi tersebut dipukulkan kepada orang yang sudah mati. Yang sudah mati ini kemudian hidup. Demikian pula Ihya'ul mauta, menghidupkan yang sudah mati, ini juga dimiliki atau ada dan pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia minta kepada Allah untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati, maka Allah perintahkan untuk mengambil 4 ekor burung, ya, kemudian disembelih semua, dicacah-cacah, ya. Kemudian 4 burung yang sudah mati, yang sudah dicacah-cacah ini akhirnya hidup kembali. Maka ini sejenis dengan apa yang terjadi dan dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu menghidupkan yang sudah mati. Maka mukjizat Al-Quran berupa tantangan untuk mendatangkan sebuah kitab semisal Al-Quran, yang ini tidak ada satupun orang yang bisa mewujudkan tantangan ini. Ini adalah mukjizat yang lebih dahsyat, mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu menghidupkan orang, menghidupkan yang sudah mati. Yang mukjizat ini juga telah dialami oleh beberapa para nabi. Fa'idamuhu, maka keberanian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau untuk memberikan tantangan ini, yaitu ketika beliau di Mekah dan pengikutnya masih sedikit, ya. Beliau berani untuk menyampaikan satu berita. Berita tersebut mengandung penegasan bahasanya seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan sebuah kitab semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkan, ya, mendatangkan semisal Al-Quran. Nabi tegaskan dan tantangan ini, Nabi katakan tidak ada yang bisa mendatangkannya, baik di zaman itu ataupun di semua zaman yang belakang. Maka ucapan tantangan dan berita semacam ini yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mungkin terjadi kecuali Nabi memiliki penegasan. Hati beliau memiliki penegasan dan keyakinan bahwasanya memang tidak ada satupun makhluk yang bisa mewujudkan tantangan ini. Karena jika Nabi tidak yakin, Nabi ragu-ragu dan cuma praduga saja, tentu Nabi tidak akan berani mengucapkan perkataan tersebut. Ya, tentu tidak akan berani mengucapkan kata-kata ini, silakan tantang Al-Quran yang aku bawa. Orang yang merasa takut kalau akan ketahuan kebohongannya, kemudian dia akan dipermalukan, sehingga akhirnya manusia meralat dan tidak lagi mau mempercayai dan membenarkannya. Dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa yakin dengan hal tersebut, ya, jaziman, bisa tegas dengan hal tersebut dan yakin dengan kalimat tantangan tersebut, maka ini tidak mungkin terjadi kecuali karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberitahu kepada beliau bahwasanya tidak ada satupun manusia yang bisa mewujudkan tantangan ini. Karena walaysa fil ulum al-mu'tada, tidak ada dalam ilmu yang biasa dimiliki oleh manusia, ada seorang manusia yang yakin bahasanya semua makhluk tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal perkataannya, kecuali jika orang tersebut mengetahui bahwasanya apa yang dia katakan itu di luar kemampuan seluruh manusia. Dan pengetahuan tentang hal ini menunjukkan bahasanya, ya, bahasanya Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Maka kata Syekhul Islam tadi, ya, ketegasan Nabi di awal-awal dakwah, ya, ketika Nabi di Mekah tentunya masih sedikit, Nabi berani menegaskan, memberikan tantangan, silakan datangkan Al-Quran, sebuah kitab semisal Al-Quran, dan juga Nabi katakan dengan tegas, ini adalah dalil, ya, kalau Al-Quran adalah mukjizat. Kalau Nabi itu bohong, kalau Al-Quran itu adalah buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, buatan manusia, tentu dia tidak akan berani mengeluarkan tantangan semacam itu. Karena tidak ada satupun manusia yang berani mengatakan, tidak ada manusia yang bisa menandingi ucapan saya. Kalau cuma ragu-ragu mungkin, tidak bakalan berani mengeluarkan tantangan. Kenapa? Kalau dia mengeluarkan tantangan, lalu ada yang bisa mewujudkan tantangan tersebut, nanti akan ketahuan. Nanti akan ketahuan bohongnya dan akan terpermalukan, sehingga pengikutnya yang semula percaya nanti akan menjadi mendusta. Maka ringkasnya, maka Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Kalau para nabi-nabi yang lain, ya, kitab suci mereka itu berbeda dengan mukjizat mereka. Para nabi-nabi yang lain, kitab suci mereka berbeda dengan mukjizat mereka. Nabi Musa, mukjizatnya bukan Taurat. Kitab sucinya sendiri, mukjizat sendiri. Karena kitab sucinya bukan mukjizat. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, kitab sucinya bukan mukjizat. Mukjizat sendiri, kitab suci sendiri. Namun untuk di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci yang Allah berikan untuk beliau adalah sekaligus mukjizat beliau. Ini satu hal yang tidak ada pada kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'anul Karim. Semua para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci mereka itu bukan mukjizat. Dan paragraf terakhir di poin bahasan ini, dan Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat dari banyak sisi, dari banyak aspek. Yang pertama dari aspek kata, dari aspek lafadznya, redaksinya. Kemudian yang kedua dari aspek susunannya. Kemudian dari sisi balaghahnya, yaitu dalam kandungan lafadz terhadap makna. Maksudnya lafadz ini mengandung satu makna. Demikian pula dari sisi makna-makna Al-Quran, makna-makna Al-Quran dalam artian perintah. Demikian juga makna-makna Al-Quran dalam isi berita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, malaikat Allah dan yang lainnya. Demikian pula dari sisi makna berkaitan dengan masalah berita tentang hal-hal yang gaib, yaitu masa depan dan terjadi sebagaimana yang Allah beritakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran. Demikian juga hal-hal gaib berupa berita tentang masa silam. Demikian pula dari sisi berita yang disampaikan oleh Al-Quran tentang Al-Ma'ad, tentang kiamat. Dan dari sisi mabuyyina fihi, penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran berupa berbagai dalil yang yakin menunjukkan kebenaran Al-Quran. Maka Al-Quran adalah mukjizat dari sisi lafadznya, susunan katanya, demikian juga dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya, maka makna dalam arti perintah dan larangan itu mukjizat, karena perintah dan larangannya adalah adil dan hukum yang sempurna, hukum yang cocok untuk manusia. Demikian juga makna dari sisi berita. Dari sisi berita, berita tentang masa depan, dan terjadilah apa yang diberitakan sebagaimana, terjadilah di realita sebagaimana yang diberitakan. Allah memberitakan misalnya ketika itu Romawi dikalahkan oleh Persia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghulibati Rum, Romawi dikalahkan, dan setelah itu nanti Romawi akan kembali menang, dan terjadilah sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Kemudian dari sisi mana berupa berita tentang masa silam, dan ternyata berita masa silam itu sama persis dengan apa yang memang terjadi di masa silam. Tentu pakai hal yang lain yang menunjukkan kemujizatan dan hal yang luar biasa yang ada pada Al-Quran. Dan demikianlah yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa rata'ana alhamdulillahi wa ala alihi wa sallam. Apa yang dimaksud dengan kata serupa pada tantangan Allah untuk membuat Al-Quran? Serupa dan semua maknanya, serupa lafadznya, serupa maknanya. Datanglah sebuah kitab yang mengandung hukum, perintah dan larangan yang demikian adil dan sempurna sebagaimana Al-Quran. Di sana juga memuat berita tentang masa depan yang ternyata terjadi sebagaimana apa yang diberitakan. Di sana memuat berita tentang masa silam yang terjadi sama persis dengan apa yang memang pernah terjadi, ya, dan semuanya. Ini kan juga sama dalam sisi keindahan bahasanya, ya. Maka sama dari sisi keindahan bahasa dan sisi bahasa dan dari sisi makna. Serupa dan semisal dari sisi makna dan dari sisi bahasa. Maka tidak ada satupun manusia dan jin yang bisa mendatangkan hal semacam ini. Bahkan kita katakan enggak usahlah muluk-muluk mendatangkan sebuah kitab semisal Al-Qur'an dari sisi keindahan bahasa dan makna. Telah datangkan Al-Qur'an atau sebuah kitab semisal Al-Qur'an dari sisi bestsellernya, yang itu naik cetak dari zaman ke zaman, ya. Yang dalam dunia penerbitan menerbitkan Al-Quran adalah penerbitan yang tidak pernah rugi, karena semua orang cari, orang membutuhkan. Maka dilihatlah dari bestseller dari waktu ke waktu, dicetak dari semua berbagai penerbit dan semuanya menyetaknya berulang kali, laris semua. Datanglah sebuah buku yang bisa bestseller dari ratusan tahun, selama ribuan tahun, bahkan sudah sampai ribuan tahun, 1400 tahun masih naik cetak tuh. Ya, datanglah sebuah buku yang demikian indah menurut manusia, yang itu naik cetak sampai 4 abad atau bahkan 10 abad atau bahkan sampai 14 abad naik cetak. Tidak ada buku yang indah menurut manusia, ya bestseller di zamannya. Ini cetak di zamannya. Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang cari. Ada lagi orang yang cari buku Siti Nurbaya atau kemudian layar terkembang atau yang lainnya. Itu sudah usah dimakan zaman. Tidak usah muluk-muluk keindahan bahasa, keindahan makna dan sisi makna. Sudah dari sisi bestsellernya saja. Atau dari sisi pembacanya saja lah, dibaca oleh semua orang. Buatlah satu buah buku yang dibaca dari orang tua sampai anak-anak. TK, SD baca, orang tua yang sudah mau mati, bau tanah kata orang juga baca semua. Itu lintas usia. Buatlah sebuah buku yang demikian indah, anak-anak suka, remaja suka, ya. Di atasnya remaja juga masih suka. Orang yang tua-tua yang sudah temuk-temuk, yang jalannya sudah bungkuk juga suka. Buatlah buku semisal itu. Gak usah dari sisi keindahan bahasa, dari sisi kehebatan makna, itu terlalu mimpi orang berbuat demikian. Cuma yang mungkin agak bisa bermimpi, buatlah sebuah buku yang itu dibaca oleh semua usia. Dibaca oleh semua usia, bisa menarik, menyedot pembaca dari beragam usia. Semua orang baca. Dengan semua usia, dengan semua tingkatan ekonominya, semuanya baca. Dari orang yang kere, dari orang yang kaya raya, semuanya baca Al-Quran. Buat buku semacam itu, dicari orang yang kere, miskin juga nyari dan membacanya, orang yang kaya raya juga membacanya. Dari orang yang tidak punya jabatan apa-apa sampai orang yang paling tinggi jabatannya, semuanya mencari dan membacanya. Buatlah buku semacam itu. Kalau bisa. Ini padahal ini tidak menyentuh masalah. Ini satu hal yang bersifat eksternal. Tidak usah tantangan muluk-muluk bersifat internal, berkaitan dengan masalah mana, berkaitan dengan tindak lafal, berkaitan dengan masalah tingkatan pembacanya, dilihat dari usia, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial. Buat sebuah buku yang dibaca oleh lintas usia, lintas sosial, lintas jabatan, lintas pekerjaan, bahkan lintas bangsa. Kamulah buatlah, tulislah sebuah buku seindah mungkin menurut manusia yang itu dibaca oleh sepanjang Afrika, kemudian seluruh dan banyak orang di Eropa, kemudian di Amerika, di Asia, lintas benua, lintas bangsa, lintas ras. Buatlah buku seindah mungkin yang semacam itu. Seandainya itu pun bisa, itu belum menyentuh substansi tantangan. Itu belum menyentuh. Ini baru faktor eksternal. Dan saya yakin itu pun sudah tidak terwujud. Itu pun sudah tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sebuah buku yang bisa menyedot semua perhatian semua orang. Bagaimana kata tajara tobat nasuha, apakah ada salat khusus tentang tajara tobat? Yang pokok adalah dari tobat dalam menyesal, untuk menyesal, berniat tidak mengulangi dan sebagainya. Apakah ada salat khusus tentang masalah ini, tentang adakah salat tobat? Ini dipersilakan ulama tentang hadisnya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, semisal penulis kitab Sahih Sunnah, demikian namun sebagian ulama menhasankan atau bahkan mensahihkan hadis tentang surat taubat. Di sini disahihkan oleh Al-Albani di tahqiq beliau untuk Sunan Abu Dawud, demikian juga sebelumnya dihasankan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhulama anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Di surat Ali Imran ini Ibnu Katsir mendatangkan hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menunjukkan tentang adanya tata cara salat tentang adanya salat khusus tentang masalah ini. Itu anjuran untuk mengerjakan salat taubat. Sebenarnya Allah Ta'ala alam hadis tentang masalah salat taubat itu sabit. Hadisnya adalah hadis yang kuat dan bisa jadi dalil sehingga bisa dilakukan dan bisa dikerjakan. Orang yang telah berzina sebaiknya dinikahkan apakah bagaimana, dan apakah orang tua perlu diberitahu pernikahannya? Oh ya harus. Orang tua ya harus tahu, gimana kalau ada orang nikah kok enggak tahu? Enggak sah pernikahannya kalau orang tua enggak mengetahuinya. Siapa yang nikahkan si perempuan ini? Jelas harus ada orang tua tahu. Karena perempuan nikah membutuhkan wali dan tidak sah tanpa wali. Dikarenakan tidak sampai hamil. Tentang sebaiknya dinikahkan ataukah tidak, maka ada dua orang yang berzina di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ketahuan dan setelah dihukum cambuk. Nah, dua orang ini, Bujang dan Gadis ini, maka kemudian memerintahkan yang laki-laki untuk kemudian Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk yang laki-laki yang berzina tersebut untuk menikahi pasangan zinanya, akan tetapi laki-laki tersebut menolak untuk menikahinya. Ya kalau dia mau menikahinya maka boleh dinikahkan. Engkau enggak mau ya sudah. Bagaimana apa yang dilakukan Umar memerintahkan laki-laki tersebut untuk menikahi pasangan zinanya, ya, dan dia menolak dan Umar pun tidak memaksanya. Ada seorang teman yang punya kemampuan untuk jadi hacker, ya. Masalah apa ini? Sebuah akun Facebook, dan saya berniat untuk meminta tolong kepada dia untuk merusak Facebook yang merusak pemikiran dan akidah kaum muslimin, Syiah dan yang lainnya. Bolehkah saya melakukannya? Jawabannya boleh, jika memang tidak mendapatkan mudharat yang lebih besar dalam hal ini, boleh bahkan dianjurkan. Bolehkah membersihkan kuburan dan dilakukan bersama, ya, kerja bakti untuk membersihkan kuburan? Tidak ada masalah dalam masalah ini. Hukum asal ya, boleh-boleh saja dibersihkan. Ya. Siapa yang melarangnya? Diminta ya padalilnya. Tidak, maka pada asalnya boleh-boleh saja, ini bukan masalah ibadah, masalah kerja bakti, masalah bersih-bersih itu masalah adat, ya, bukan masalah ritual ibadah, bukan masalah ibadah mahdhah, maka pada asalnya dibolehkan. Sunnah bertelanjang kaki apakah dapat dilaksanakan di dalam rumah? Dianjurkan bagi seorang atau sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang beralas kaki dan kadang tidak beralas kaki. Maka apakah pelaksanaan dari kadang beralas kaki dan tidak beralas kaki? Nah, ini tidak beralas kakinya dilaksanakan di rumah, apakah ini termasuk bagian dari anjuran untuk terkadang beralas kaki dan terkadang tidak beralas kaki? Jawabannya insya Allah mudah-mudahan termasuk dalam hal tersebut. Ya, atau ya, terkadang orang keluar rumah sebentar, keluar rumah kata orang jalan-jalan pagi itu yang sehat, nggak perlu pakai alas kaki, nggak perlu pakai sandal karena mungkin ada pijitan-pijitan untuk kaki, atau bahkan sampai dibuat sandal khusus yang bisa juga pijit. Maka dianjurkan, kata yang pernah saya dengar dan pernah saya baca, dianjurkan orang berjalan pagi atau apa enggak pakai alas kaki untuk agar kaki dapat pijitan-pijitan dari batu yang diinjak dan seterusnya. Itu juga bisa bagi bentuk melaksanakan anjuran untuk terkadang beralas kaki dan terkadang tidak. Hati dalam hati, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh. Itu hati yang berarti jantung, jiwa ataukah pikiran? Jawabannya adalah hati dalam pengertian jantung dan hati dalam pengertian pikiran dan perasaan. Jika jantung seorang itu baik, tanya dokter, jantung baik? Maka ya secara fisik tubuh yang lain juga baik. Ini yang pertama. Maka bisa dimaknai dengan makna konkret, yaitu jantung. Jantung baik itu menunjukkan bahasanya secara umum keadaan badan dan tubuh sehat. Kemudian bisa dimaknai dengan makna kolbun yang abstrak, yaitu hati. Ketika hati itu baik, maka anggota badan akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka makna tersebut mencakup dua makna, yaitu hati bisa dimaknai dengan makna fisik, sehingga kolbun di sini bisa dimaknai dengan makna fisik sehingga maknanya jantung, atau dimaknai dengan makna abstrak, yaitu ya kata hati atau pikiran, perasaan. Ini jika baik, maka namun baiknya berbeda. Kalau kita maknai jantung itu dengan makna fisik, kalbu itu kena maknai dengan jantung dengan makna fisik, maka maksud baik adalah kondisi badan itu secara umum fit dan sehat. Dan kalau kita maknai dengan makna abstrak, maka yang dimaksud dengan baik di sini ya baik dalam artian tentu badannya akan, anggota badannya digunakan untuk melakukan amal-amal kebajikan. Bagaimana batasan model rambut atau baju yang tidak tersebut dengan orang fasik? Ya, batasannya adalah melihat al-urf. Apa yang jadi kebiasaan orang fasik di kampung tersebut, di daerah ini? Kalau kebiasaan orang fasik itu misalnya celana dirobek-robek, kebiasaan orang fasik, ya maka transi mubek-mubek itu hukumnya haram karena tasabuh dan haram. Kalau kemudian di sebuah kampung ini atau di sebuah daerah ini, orang fasik adalah orang yang model rambutnya yang masih hitam itu dikasih warna coklat, dikasih warna ini, maka tidak boleh mengubah warna rambut yang hitam dengan warna yang lain, coklat atau merah atau yang lain, nah, dengan alasan karena ini menyerupai orang fasik. Maka tolak ukurnya adalah kembali ke keadaan daerahnya masing-masing. Maka apa yang tasabut di satu tempat kita hukumi terlarang karena tasabut di satu tempat, bisa jadi tidak kita hukumi terlarang di tempat yang lain. Bagaimana pendapat yang rajih tentang masalah bacaan Al-Quran untuk orang yang mati? Mungkin yang dimaksudkan dalam mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah mati, apakah itu sampai ataukah tidak? Maka tentang sampai dan tidaknya ulama berselisih pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Dan pendapat yang paling kuat tentang hal ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada orang sudah meninggal dunia, karena tidak terdapat dalil tentang hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di tafsir beliau di surat An-Najm, dikatakan bahasanya ini adalah masalah ibadah dan ibadah itu harus ada tauqif, harus berdasarkan dalil dan tidak bisa dengan cuma dasar qiyas dan pendapat. Jadi tidak, dan dalam hal ini tidak terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkan dan diperintahkan atau dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan diniatkan pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan jika acara pengiriman pahala bacaan Al-Quran ini dengan nyewa orang, dengan nyewa orang kemudian ngupah orang, maka para ulama mengatakan itu tidak ada pahalanya bagi yang membaca, apalagi bagi yang meninggal dunia. Ya, para ulama mengatakan jika orang itu bentuk ngirim pahala baca Quran dalam bentuk nyewa orang, yang undang orang, kemudian nanti diamplopi, maka ini adalah bacaan Al-Quran yang tidak ada pahalanya bagi mayit, jangankan bagi mayit, bagi yang baca juga tidak ada. Maka sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Salah Al-Fauzan di ta'lif beliau untuk Aqidah Tahawiyah, demikian juga dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan kalau bentuknya dengan bentuk nyewa orang, ya, bentuknya dalam nyewa orang, ngongkosi orang, amplopi orang, maka itu tidak ada pahalanya untuk mayat sebagaimana tidak ada pahalanya untuk orang yang membaca. Kapan dan bagaimana tata cara membayar fidyah? Jika yang dimaksudkan dengan fidyah itu banyak, fidyah sumpah, artinya kafarat sumpah, atau fidyah mana? Jika yang ditanyakan yang dimaksudkan adalah fidyah puasa, maka yang pertama tidak semua orang yang berhalangan untuk puasa itu bisa diganti dengan bayar fidyah. Di antara yang bisa diganti dengan bayar fidyah adalah orang yang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Tidak lagi mampu puasa untuk qada wala ada. Di bulan Ramadan yang tidak bisa, di luar Ramadan juga tidak bisa. Demikian juga orang yang sakit menaun, maka bisa dengan diganti dengan bayar fidyah. Dan bayar fidyah ini pertama adalah wajib berupa makanan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'amu miskin, makanan orang miskin, bukan uang untuk orang miskin namun makanan. Maka kalau dikatakan dalam bentuk uang, bisa melaksanakan ayat yang mengatakan ta'amu miskin bukan nukut lil miskin, maka ya harus berupa makanan. Kemudian tentang ukurannya, kalau itu gandum maka ukurannya satu mod. Kalau itu kelahir gandum, maka para ulama mengatakan ukurannya setengah sok. Ukurannya perharinya itu setengah sok. Setengah sok itu ya setengahnya kewajiban zakatul fitri. bisa dilakukan di setiap harinya, setiap hari satu, setiap hari satu, atau di akhir bulan. Ya, anak-anak sering diajarkan oleh gurunya setiap pekerjaan diniatkan ibadah. Maka jawabannya, pertama artinya pekerjaan yang kol atau nulis atau yang lainnya itu asalnya mubah. Asalnya mubah. Pada zatnya, zatnya itu sendiri itu mubah, bukan ibadah. Ya. Nyangkulnya itu sendiri itu mubah, bukan ibadah. Ya. Makannya itu makan itu, ya. Makannya itu sendiri mubah dan bukan ibadah. Pakai pakaian, pakai pakaian itu sendiri itu mubah, bukan ibadah. Ya. Nyapu, nyapunya sendiri itu mubah, bukan, bukan masalah ibadah. Akan tetapi hal-hal yang mubah semacam ini itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai ibadah ketika diniatkan dengan niat yang benar, ketika diniatkan dengan niat yang benar atau jadi sarana untuk hal yang benar. Ya, maka pakaian diniatkan untuk ya, menutup aurat yang Allah perintahkan, ini jadi bernilai ibadah. Maka ini berbeda dengan ibadah itu sendiri, dengan dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang memang perbuatan tersebut nilainya ibadah itu sendiri. Misal salat, salat itu sendiri itu ibadah. Meskipun salat ini juga bisa jadi tidak ibadah ketika orang itu salat niatnya riya. Itu maksiat jadinya, bukan ibadah. Akan tapi salat itu sendiri zatnya itu adalah ibadah. Puasa itu sendiri, perbuatan puasa itu sendiri asalnya adalah adalah ibadah, baca Quran, berzikir. Itu perbuatannya itu sendiri itu adalah ibadah, meskipun ini juga bisa berubah jadi tidak ibadah, jadi maksiat jika niatnya riya, niatnya cari pujian, niatnya cari aleman dan seterusnya. Maka bisa jadi nilainya maksiat. Maka yang dimaksud dengan ibadah dalam bahasa para ulama, ibadah yang dimaksudkan adalah perbuatan dan pekerjaan yang perbuatan dan pekerjaan itu sendiri adalah ibadah. Yang ini dalam istilah sebagian ulama disebut dengan ibadah mahdhah. Disebut dengan ibadah mahdhah. Yang dimaksud ibadah mahdhah adalah pekerjaan yang perbuatan yang memang perbuatan itu sendiri statusnya adalah ibadah. Bukan perbuatan mubah yang diniati dengan niat yang benar sehingga bernilai ibadah. Dengan sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillah fil alamin.